Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah. Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa sharal umuri muhdathatuhah. Fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, ba'da hadha istakmalallahu ta'ala wasiyata Luqman wa wa'adhahu libnihi. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, tawassainal insana biwalidayhi atau wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'ahuma. Sampai terakhir di ayat itu yang berisi perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, mulai dari ayat ke-14 sampai ayat ke-15, ya, berisi perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melengkapi penyebutan wasiat Luqman al-Hakim kepada putranya, yaitu ketika Luqman rahimahullah berkata, Allah firmankan, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, sesungguhnya jika engkau memiliki sebuah amalan, perbuatan, sekecil apapun, fatakun fi sakhrah, yang ada di dalam batu yang sangat keras, di dalam gunung yang sangat kuat dan sangat keras, au fis samawati au fil ardi, atau ada dimanapun, di langit maupun di daratan, di bumi, ya'ti bihallah, niscaya Allah akan bisa mendatangkannya. Niscaya Allah akan mengetahui dan mendatangkannya. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah maha halus, maha lembut, lagi maha mengetahui. Di dalam ayat ini, ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, Luqman al-Hakim rahimahullah menanamkan melalui nasihatnya, menanamkan kepada putranya, kepada anaknya, muraqabatullah. Menanamkan di dalam kalbu putranya rasa senantiasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun seorang hamba, sekecil apapun amalan seorang hamba, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Dan Allah maha mampu untuk menghitungnya dan membalasnya. Syekh Rabi hafizahullah menjelaskan, da'ahu ila tauhid. Luqman mendakwahkan putranya kepada tauhid, menyeru kepada putranya untuk bertauhid. Wa bayyana lahu ilmallahi wa 'azamatahu wa qudratahu, dan menjelaskan kepadanya ilmu Allah, keagungan Allah dan kekuasaan Allah. Ilmu alladhi ahata bi kulli syai'in, ilmu Allah yang melingkupi segala sesuatu, fis samawati wa fil ard wa fil aradin, melingkupi segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi, di langit dengan 7 lapisnya dan di bumi dengan 7 lapisnya. Wa annallaha la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi wala asghara min dzalik wala akbar illa fi kitabin mubin, dan bahwasanya Allah tidak tersembunyi darinya sekecil apapun yang ada di langit maupun di bumi, dan tidak yang lebih kecil dari itu, dan tidak yang lebih besar kecuali telah Allah tulis di kitab, yaitu di Lauh Al-Mahfuz. Fa hadzal ilm alimahu al-anbiya. Ilmu yang seperti ini, akidah yang seperti ini diketahui oleh para nabi. Kullul anbiya ya'rifuna hadza wa yulaqqinuna an-nasa hadhihi al-aqaida. Semua para nabi dan rasul mengetahui yang seperti ini, keyakinan dan akidah yang seperti ini, dan mentalqinkan kepada manusia, mengajarkan kepada manusia akidah-akidah ini, keyakinan-keyakinan ini. Wa hadza mimma talaqqahu Luqman minan nubuwat. Dan ini termasuk ilmu yang Luqman al-Hakim dapatkan dari kenabian, yaitu dari ajaran para nabi dan rasul. Adapun Luqman sendiri, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di awal-awal pertemuan, yang lebih tepat bahwasanya beliau adalah seorang hamba Allah yang soleh, abdun soleh, tapi bukan seorang nabi. Keyakinan yang seperti ini tidaklah dia dapatkan, tidaklah Luqman al-Hakim dapatkan kecuali dari ajaran para nabi dan rasul. Wa yudhkar annahu kana mu'asiran li Dawud alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya Luqman al-Hakim masa hidupnya semasa dengan Nabiullah Dawud alaihi salam. Nabi Dawud adalah seorang nabi, seorang rasul yang berasal dari Bani Israel, ya, berasal dari keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam, setelah Nabi Musa tentunya masa beliau. Ini Luqman al-Hakim rahimahullah disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya masa hidupnya semasa dengan Nabi Dawud, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ba'da risalati Nuh wa Hud wa Salih wa Ibrahim wa Musa wal anbiya ba'da Musa alaihi salatu wassalam ila Dawud, yaitu setelah masa kenabian atau risalah Nuh, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan para nabi setelah Nabi Musa sampai zamannya Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Fahadhil umur mawjudatun indahum. Maka perkara-perkara ini ada di sisi mereka, yaitu mereka ketahui masuk atau termasuk di dalam ajaran risalah para nabi tersebut. Al-amru bitauhidillah, yaitu perintah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wasfullahi bisifatil kamal, dan mensifati Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan. Wa minha qudratuhu ala kulli syai', di antaranya, di antara sifat-sifat kesempurnaan Allah azza wa jal adalah Allah maha kuasa, maha mampu atas segala sesuatu. La yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama', saghiran kana aw kabiran. tidak ada yang melemahkan sesuatu pun yang membuat Allah tidak mampu, baik di bumi maupun di langit, kecil maupun yang besar. Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanyalah urusan Allah. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah akan berfirman, Allah akan berkata kun, jadilah, maka terjadilah hal tersebut, yaitu apa yang Allah kehendaki. Qala hafizallahu wa inna Allah ahata bikulli syai'in ilman wa anna al-ibada la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah ilmunya melingkupi segala sesuatu. Ilmu Allah melingkupi segala sesuatu. Wa annal ibada la yuhituna bi syai'in min ilmihi. Adapun para hamba tidak bisa mengetahui sesuatu pun dari ilmu Allah illa bima syaa, kecuali apa yang Allah kehendaki. Subhanahu wa ta'ala, fa kullu dzarratin fil kaun wa kullu qatratin wa kullu waraqatin wa kullu syai'in ya'lamuhu Allahu tabaraka wa ta'ala la yakhfa 'alaihi min khafiyah. Semua partikel terkecil yang ada di alam semesta ini, dan semua tetes hujan, wa kullu waraqah, dan semua dedaunan, segala sesuatu Allah mengetahuinya. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi atasnya. Ya. Tidak ada sesuatu tersembunyi yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci perkara gaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Kecuali Allah Azza wa Jal. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dan Allah mengetahui segala apa yang di daratan maupun di lautan. Al-bar adalah daratan. Al-bahr adalah lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satu daun pun yang gugur di alam semesta ini, dimanapun tempatnya. Ya. Di timur maupun di barat, di utara ataupun di selatan, ya, di tempat yang tersembunyi, tidak ada satupun daun yang gugur kecuali Allah mengetahuinya. Wal habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidak ada sebutir biji pun fi dhulumatil ardi, di kegelapan bumi. Wala ratabin wala yabisin, dan tidak ada suatu yang basah maupun yang kering illa fi kitabin mubin, kecuali telah Allah tulis di kitabnya, yaitu di Al-Lauh Al-Mahfuz. Alimahallahu subhanahu wa ta'ala wasajjalaha, Allah mengetahui itu semua. Wasajjalaha, dan Allah catat, Allah tulis, fi lauhihil mahfuz, di lauh mahfuznya. وسجل الأعمال في الصحف التي تكتبها الملائكة على العباد من خير أو شر. Dan Allah catat amalan para hamba, Allah catat di lembaran-lembaran catatan amal yang ditulis oleh para malaikat atas para hamba, baik kebaikan maupun kejelekan. Ya, nah. Wallahu ma sajjala fil kitabi hadha li'annahu yansa, ta'alallahu an dhalik. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mencatat amalan-amalan hamba itu, begitu juga mencatat takdir-takdir, ya, di dalam kitabnya Lauhul Mahfud. Tidaklah Allah mencatat itu semua karena Allah lupa, bukan karena khawatir lupa. Ta'alallahu an dhalik, Maha tinggi Allah dari itu semua. Wa innama huwa ya'lamuha qabla an tuktab wa ba'da an tuktab. Allah Maha mengetahui itu semua sebelum ditulis, dan setelah ditulis pun Allah Maha tahu. وفي كل لحظة من اللحظات لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى في السماء ولا في الأرض. Di setiap ya, di setiap detik, dari detik-detik yang ada ini, tidak ada suatu pun yang tersembunyi darinya, dari Allah, baik di langit maupun di bumi. Hadhil jibal, ya, gunung-gunung yang ada di permukaan bumi ini, hadhil rimal, dan pasir-pasir yang ada, perkara-perkara yang besar maupun perkara-perkara yang kecil, sesuatu yang besar maupun sesuatu yang kecil, hadhil qatarat, dan tetesan-tetesan hujan, hadhil bihar, lelautan, lautan yang ada ini, samudra yang luas ini, biamwajiha, dengan ombak-ombaknya, waqataratiha, dan perkara-perkara kecil yang ada padanya, wa ma fiha min hayawanatin, dan apa yang ada di dalamnya dari berbagai macam hewan-hewan, binatang-binatang, wa ma fiha min makhluqatin, dan segala apa yang ada di dalamnya dari makhluk-makhluk Allah, fallahu ya'lamuha bikulliyatiha wa juz'iyatiha, maka Allah maha mengetahui itu semua, bikulliyatiha, semuanya, seluruhnya, wa juz'iyatiha, dan perkara-perkara kecil, rinci, dan detail yang ada padanya, saghiriha wa kabiriha, yang kecil maupun yang besar. Ahata bikulli syai'in ilman subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah melingkupi segala sesuatu. Qala hafizallah, hadhil aqidah, aqidah ini, keyakinan ini, yulaqqinuhal Luqman libnihi, diajarkan oleh Luqman al-Hakim kepada putranya. Ditanamkan aqidah yang seperti ini kepada putranya. Maka hendaknya kita demikian, sedini mungkin, sekecil ya, sejak kecil anak-anak kita, kita didik dengan hal ini. Kita tanamkan sedini mungkin kepada diri-diri mereka akidah yang seperti ini, bahwasanya Allah maha mengetahui, maha mengawasi mereka, Allah maha melihat apa yang mereka lakukan, Allah maha mendengar apa yang mereka ucapkan. Kita tanamkan yang demikian ini kepada putra dan putri kita sedini mungkin, sehingga mereka tumbuh dewasa di atas akidah yang benar, di atas akidah ya, keyakinan bahwasanya Allah senantiasa mengawasi mereka, sehingga hal ini akan menuntun mereka, menjadikan amalan mereka tertuntun di atas ajaran agama yang benar. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah. Luqman mengajarkan akidah ini kepada putranya. Wahai anakku, wahai putraku, sesungguhnya sekecil apapun amalan ya, yang kau lakukan, fatakun fi sakhrah, yang ada di dalam batu yang sangat keras, sangat kuat ya, sakhrah sama ya'ni qawiyah matinah. Sakhrah ya, adalah sebuah batu yang sangat kuat dan sangat keras. La yanfadhu ahadun ila ma fiha. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui apa yang di dalamnya. Allah ya'lamuha. Allah maha mengetahuinya. Wa yukhriju hadzal mithqala habbatan fi hadhi min hadhihi sakhrah. Dan Allah maha mampu mengeluarkan perkara kecil yang ada di dalam batu yang sangat keras, sangat kuat tersebut, ya, Allah maha mampu untuk mengeluarkannya. Yukhrijuha wa yuhasib alaiha. Allah akan mengeluarkannya dan menghitungnya. Wa yuhasib alaiha fa'ilaha in kanat sayyi'atan aw khati'atan. Wa in kanat hasanatan la tadi'u indallahi tabaraka wa ta'ala. Allah akan menghitung atas amalan tersebut pelakunya, apakah itu kebaik, apakah itu kejelekan atau kesalahan. Jika amalan itu adalah amalan kebaikan, maka Allah, maka amalan tersebut tidak akan sia-sia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi sekecil apapun. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Jika amalan kecil itu berupa kebaikan, amalan kebaikan, yudha'ifha, Allah akan melipat gandakannya. Dengan rahmat Allah, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, amalan kebaikan sekecil apapun akan Allah lipat gandakan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan berikan dari sisinya pahala yang besar. Kemudian Syekh Rabi jelaskan kembali, hafizallah, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardal adaqul asya' la wazna laha wallahu subhanahu wa ta'ala ya'lamu waznaha. Yaitu perkara terkecil yang tidak diketahui makhluk, para makhluk tidak mengetahui bagaimana beratnya, beratnya berapa, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui berapa beratnya. Wa miqdaraha, dan kadarnya. Wa aina kanat fis samawati aw fil fi a'maqil bihar, dan Allah Maha tahu di mana perkara terkecil tersebut, ya, mana lokasinya di langit, aw fi a'maqil bahr, aw fi a'maqil bihar, atau di lautan yang paling dalam, aw fi sahratin minas saharat, dan di dalam batu dari bebatuan. Ba'duhum yaqul as-sakhrah allati tahtal aradin. Sebagian mengatakan, menafsirkan bahasanya sakhrah di dalam ayat ini maksudnya adalah di dalam bumi, ya. Jadi bukan di dalam batu tapi di dalam bumi. Di sebagian kitab tafsir ditafsirkan dengan di dalam gunung, ya. Lakinna adh-dhahir a'am, adapun yang lebih, yang nampak adalah lebih umum, ay fi ayyi sakhratin minas saharat, yani hadhihi mubalaghatun fi bayani nufuzi ilmillahi wa qudratihi subhanahu wa ta'ala. Yang lebih tampak adalah yang lebih umum maknanya, yaitu di batu dari bebatuan, yakni hadhihi mubalaghah, ini maksudnya adalah mubalaghah, sebagai bentuk mubalaghah, ya, fi bayani nufudhi ilmillah, sebagai bentuk mubalaghah yang menjelaskan tentang luasnya ilmu Allah dan luasnya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu la yu'jizuhu syai'un wa la yakhfa 'alaihi mithqalu dzarratin subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang tidak dimampui oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada sesuatu pun yang terkecil, ya, sekecil apapun hal itu tidak tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala hafizallah, hadhihi aqidatun azimatun yajibu an yastahdiraha al-muslimu fi kulli lahzatin min lahadhati hayatihi. Beliau memberikan nasihat yang sangat penting, bahwasanya ini adalah akidah yang agung, yang wajib untuk dihadirkan oleh setiap muslim, yang wajib untuk selalu diingat oleh setiap muslim, dihadirkan di dalam kalbunya, bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu sekecil apapun, fi kulli lahdhatin min lahadhati hayatihi, di setiap detik dari detik-detik kehidupannya, ya. Wajib bagi setiap muslim untuk menghadirkan ilmu ini, menghadirkan akidah ini, keyakinan ini di setiap detik dari detik-detik kehidupannya. Karena dengan demikian, amalannya akan terarah. Setiap kali ada muncul kehendak, iradah, keinginan melakukan kejelekan, ketika dia ingat bahwasanya Allah Maha mengetahui amalannya sekecil apapun, maka dia akan segera mengurungkan niatnya untuk melakukan kejelekan tersebut. Begitu juga ketika ada keinginan, kehendak untuk melakukan amalan kebaikan, walaupun kecil, ya, ketika dia meyakini bahwasanya Allah Maha mengetahui amalan itu walaupun sekecil apapun, dia akan bersemangat mengerjakannya, karena Allah Maha mengetahui amalan tersebut sekecil apapun. Ini diantara hikmah ketika seorang muslim, seorang mukmin menghadirkan akidah ini, keyakinan ini di setiap detik dari detik-detik kehidupannya. Yastahdira anna Allah, yastahdiru anna Allah muttali'un 'alaihi wa raqibun alaihi, menghadirkan di dalam hatinya bahwasanya Allah mengetahui, ya, mengetahui dirinya, wa raqibun alaihi, dan mengawasi dirinya, wa alimun bihi, dan mengetahui. Mutaliun itu dari kata ittala'ah, ya, menelaah, artinya mengetahui sesuatu dengan detail. Wa raqibun alaihi, dan mengawasinya, wa alimun bihi, dan mengetahui kondisi dirinya, subhanahu wa ta'ala, wa qadirun alaihi, dan maha kuasa atasnya, wa qadirun ala kulli syai'in, dan maha kuasa atas segala sesuatu. Hadhihi aqidatun azimatun, ini adalah akidah yang agung, yajibu ayyulahidhahal muslimu wa ayyastahdiraha daiman, wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikannya dan untuk menghadirkannya, ya, di setiap waktu. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.